ada pertanyaan, mohon dijelaskan tentang jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua, kira-kira berapa menit jika diukur dengan waktu. Tergantung, kalau kita di Yaman sekitar 45 menit antara adzan pertama dengan kedua. Kalau di bulan Ramadan untuk memberikan kesempatan kepada para orang sahur dan sebagainya 1 jam. Nah, wal amr hadza sahl. Nah, tapi yang jelas jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat dengan adzan subuh, nanti dikira orang-orang awam ini adzan subuh. Kemudian mereka salat subuh. Ini membuat kesalahan yang fatal. Nah, walaupun lafadznya yanzil hadza wa yarki hadza, nah, waktunya sangat dekat. Akan tapi tidak ada batasan berapa jaraknya begitu. Yang jelas kita di Yaman, saya di adzan pertama, Abu Torab adzan kedua. Kalau di bulan-bulan biasa sekitar 45 menit adzan pertama dengan jarak adzan pertama dan kedua. Di bulan Ramadan sekitar 1 jam. Nah, bagi yang mau puasa bisa masak telur dan sebagainya. Kalau jaraknya 10 menit memasak telur sudah belum matang, sudah habis waktunya. Nah, kemarin masuk di intikot, terlalu dekat jaraknya, disalahkan sama Syekh Yahya. Nah, kemarin. Nah, memberikan kesempatan bagi, nah, biasanya yang laki-laki ini sukanya nasi yang hangat, iya enggak? Nasi kemarin ini bikin marah-marah nanti. Nah, al-amr hadza sahl. Nah, ya 1 jam atau 45 menit. Nah, ala ahsan. Bagi yang mau salat tahajud, nah, masih ada kesempatan. Nah, jangan terlalu mepet. Terlalu mepet nanti dikira azan subuh, kemudian orang-orang melakukan salat ternyata belum masuk waktu salat, sehingga salatnya batal. Nah, soalnya tidak sah. Baik, kita lanjutkan. Keserahan berikutnya pada ayat ihdinash shiratal mustaqim. As-shirat. Nah. As-shirat di halaman 166. Keserahan pada kalimah as-shirat. Keserahan pertama menghilangkan tasydid. Naam, ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Naam. Kedua, mengganti shad dengan sin. Nah, ini qiraah mutawatirah, jadi termasuk kesan kecil dan sah salatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau jamian? Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sin. Nah, ihdinas sirata. Baik. Mengganti shad antara shad dan za. Nah, antara shad dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jami'an. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dikatakan dihitung kesalahan kecil. Nah, tapi sebagian mengatakan tidak, sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah atau Syekh Albani, karena sama-sama mutawatir, sehingga bukan suatu kesalahan. Karena mutawatir, qiraah mutawatir. Nah, mengimalahkan shad. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata banyak. Nah. Atau memanjangkan shad. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Nah. Memanjangkan ra lebih dari 2 harokat. Nah, ma'ruf. Menghilangkan bacaan ra panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Ada qalil. Membaca ra seperti orang Jakarta. Nah, ihdinas sirata, siratal mustaqim, sirata. Mengganti ta dengan ta. Ihdinas sirata ta. Nah, bukan ta tapi ta. Tapi pakai ta. Ta. Nah. Tidak menebalkan ta. Ihdinas siratal mustaqim, sirata. Nah, biasa nanti orang ambon banyak. Memanjangkan tok. Nah, tadi memanjangkan tok sudah ya. dengan shirat. Ihdinas shirathal mustaqim. Nah. Kesalahan berikutnya pada kalimat al-mustaqim. Kesalahan pertama mengqalqalahkan lam. Ihdinas shirathal mustaqim. Ash-shirathal mustaqim. Banyak ini. Atau menempelkan lam. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Baik. Ketika membaca mim dhammah dengan o. Nah. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Mu. Al-mustaqim. Mengganti sin dengan shad. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Nah. Atau mengganti sin dengan fa. Al-mustaqim. Ada yang kemarin tidak terdengar sinnya. Kesalahan. Tidak mendisiskan sin. Nah, hilang sifat hamusnya. Kesalahan kecil. Menebalkan tak. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak terasa di sini. Kesalahan besar. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kesalahan besar. Mengganti tak dengan po. Al-mustaqim. Nah. Mengganti o dengan kaf. Nah, al-mustaqim. Al-mustaqim. Nah. Berlebihan dalam mengucapkan qaf. Sebagai orang Jawa. Al-mustaqim. Qim. Nah. Al-mustaqim. Qim. Nah, terlalu ke bawah. Nah. Mengganti qaf dengan ha. Al-mustahim. Al-mustahim. Mustahim. Nah. Mengimilahkan qaf. Al-mustaqim. Banyak. Membaca qaf kurang dari dua harokat. Al-mustaqim. Nah. Mengganti mim dengan nun. Al-mustaqim. Taib. Kesalahan pada ayat shirat al-ladhina an'amta alaihim. Pada kalimat shirat bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya. Adapun pada kalimat alladzina biasa terjadi kesalahan dengan memanjangkan dal lebih dari dua harokat. Siratan alladzina an'amta alaihim. Nah, alladzina an'amta alaihim. Nah, sangat kecil. Menghilangkan tasydid. Siratan alladzina an'am. Siratan alladzina tidak dikuatkan. Siratan alladzina. Menebalkan lam. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Mengganti dal dengan za. Siratal ladzina an'amta alaihim. Al-ladzina. Mengganti dal dengan dal. Al-ladzina an'amta alaihim. Membaca dal kurang dari dua harokat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada khata. Jadi nam. Atau mengimalahkan dal. Alladzina. Memanjangkan nun. Alladzina an'amta alaihim. Kalau biar orang awam biasanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dibaca panjang semuanya. Baik. Kesalahan berikutnya pada kalimat an'amta. Kesalahan pertama dengan menebalkan hamzah. An'amta. An'amta. An'amta. Kedua, mengqalqalahkan nun. Ini paling banyak. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Mengganti nun dengan mim. Anak kecil biasanya. Siratan ladzina am'amta. Am'amta alaihim. Anak kecil biasanya. Mengganti ain dengan hamzah. Siratan ladzina an'amta alaihim. Nah, anak kecil. Nah. Membaca ain seperti orang Jawa. An'amta alaihim. Nah. Menebalkan ain. Nam an'amta alaihim. An'amta alaihim. Nam. Atau mengqalqalahkan mim. Nam. An'amta. An'amta. Nam. Kemudian mengganti ta dengan to. Baik. An'amta. An'amta alaihim. Tidak terasa diucapkan to. An'amta alaihim. dibaca ta tipis, dibaca to tebal. Berikutnya mengganti fathah dengan dhammah. An'amtu alaihim, kesan fatal di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Baik. Mengganti fathah dengan kasrah. An'amti juga kesannya fatal yang bisa merusak salat. Atau membaca tak seperti sebagian orang. Nah, an'amta alaihim. An'amta, antum dari mana? Nah, antum. Nah, anta. Nah. Terlalu berlebihan dalam hamas. Nah. Siratan ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Nah. Baik. Berikutnya kesalahan yang terjadi pada kalimah alaihim. Kesalahan pertama dengan menebalkan ain. Nah, alaihim, alaihim, Atau mengganti ain dengan hamzah. An'amta alaihim. Anak kecil banyak. Berikutnya menebalkan lam. Alaihim atau alaihim. Nah. Berikutnya atau biasa yang biasa makan kot itu. Ininya besar. An'amta alaihim. Nah. La'anallah Mu'awiyah. Nah. Biasanya la'anallah Mu'awiyah sambil makan kot. Nah. La'anallah Mu'awiyah. Menebalkan ain dan lam. Am alaihim taib. Mengimalahkan lam. Alaihim alaihim taib. Mengganti hak dengan hak. Nah, hak dengan hak. Lam alaihim. Berlebihan dalam pengucapan hak. Alaihim lam. Siratan ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau banyak hak nanti sudah terputus di tengah jalan nanti. Kalau begitu. Baik. Berikutnya adalah mengimalahkan hak. Alaihim. Baik. Atau mengimalahkan lam dan ha. Alaihim. Alaihim. Baik. Berikutnya mengganti hak kasrah dengan dhammah. Alaihum. Kira Hamzah, kira Ya'qub. Tambah juga situ. Ya'qub. Nah. Hamzah dan Ya'qub. Mengkolkolahkan mim. Naam. Alaihim. Ghairi alaihim. Atau menambah setelah mim wawu. Bahwim salah wawu alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Kira'ah. Nama ada kira'ah disitu. Kira'ah Ibn Kathir. Dari jalur al-bazzi sama siapa? Qumbul. Kemudian jadi jalur qalun fi ba'di riwayah. Riwayat sebagian qalun. Karena ada dua riwayah. Alaihim dan alaihimu. Baik. Berikutnya masuk pada kesalahan yang biasa terjadi pada ayat wairil maghdubi alaihim waladdallin. Pertama pada kalimah wair. Kesalahan pertama adalah berlebihan dalam pengucapan wair. Khairi khairil maghdub ghairil maghdubi alaihim. Ini banyak. Ini berlebihan khairi. Nah. Atau mengganti wair dengan qaf. Khairil khairil maghdubi mak budi. Nah. Berikutnya manjangkan ya. Ghairil maghdubi alaihim ghairil. Nah. Panjangan sasangan kecil. Nah. Kesalahan pada kalimah al-maghdub. Kesalahan pertama mengkolkolahkan lam. Al-maghdubi al ghairil afan. Ghairil maghdubi ghairil. Nah. Berikutnya menebalkan mim. Ghairil maghdubi al-maghdubi. Banyak ini. Ghairil maghdubi maghdubi. Enggak terasa jadi maghdubi karena setelahnya huruf istilah. Ya, harus hati-hati di situ. Berikutnya mengganti wain dengan qaf. Al-maghdubi alaihim al-maghdubi. Jadi qaf. Atau mengganti wain dengan kaf. Al-maghdubi maklubi. Berikutnya mengkolkolahkan wain. Nah, ini banyak sekali. Al-maghdubi al-maghdubi alaihim. Baik. Berikutnya membaca dot dengan o. Al-maghdubi alaihim. Baik. Mengganti dot dengan tel. Al-maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi. Nah. Memendekkan dot. Al-maghdubi alaihim. Ini sedikit. Nah, sedikit. Berikutnya memanjangkan dot lebih dari dua harokat. Nah, ini banyak. Al-maghdubi alaihim. Nah. Terakhir mengimalahkan ba. Al-maghdubi alaihim. Bi alaihim. Kemudian alaihim. Pembahasan sebelumnya. Taib. Kesalahan yang biasa terjadi pada kalimah waladdallin. Kesalahan pertama adalah menebalkan wawu. Nah, waladdallin. Walo. Jadi tidak wala tapi waladdall. Nah, ini banyak. Jadi waladdallin. Taib. Atau menebalkan wawu dan lam. Am waladdallin. Wala, wala atau wala. Baik. Berikutnya memanjangkan lam. Lam wala wala dho, panjangkan wala dho, lamnya jadi panjang. Namanya taulid. Ini juga kesalahan besar. Baik. Keempat menghilangkan tasdid pada dhot. Lam waladdo ghairil maghdubi alaihim waladdo. Kurang ini, harus ditekan lebih dahulu. Waladdo, tidak boleh. Waladdo, waladdo, tidak boleh. Tidak ada tekanan di situ. Nah, berikutnya mengganti dot dengan to. Nah, waladdo, waladdolin, waladdolin. Nah, ini banyak orang Jawa biasanya waladdolin. Nah, atau mengganti dot dengan tel. Waladdallin atau waladdallin. Dalin adalah petunjuk. Nah, memberikan yang menunjuk. Nah, baik. Berikutnya membaca dot kurang dari 6 harokat. Nah, kurang. Waladdallin atau masyarakat tarawih. Qayyidil maghdubi alaih maradhallin. Amin. Allahu Akbar. Nah, cepat sudah. Nah, tarawih nanti antum melihat ilmunya. Di Ambon saya yakin juga ada. Nah, di Jawa miliaran, di Jawa. Nah, miliaran. Berikutnya membaca dot lebih dari 6 harokat. Nah, sampai berlebihan. Sangat panjang sekali. Nah, namanya mat apa? Mat gondrong namanya. Nah, baik. Berikutnya mencari nafas pada dot. Nah, waladdallin. Ya, anak kecil biasa. Ya, enggak? Anak kecil enggak kuat. Waladdallin. Hayya 'alas shalah. Nah. Sambung mencuri nafas. Nah. Kalau mau mencuri punya teori. Nanti saya kasih teorinya insyaallah. Nah. Tidak ada khusus bagaimana cara mencuri supaya tidak ketahuan. Penggerakan hanya sekedar ini. Apa hitung aja. Waladdallin. Do, enggak terasa ya enggak? Sudah mencuri tadi. Kamu enggak tahu ya enggak? Nah, hanya penggerakan sini saja. Nah, hitung aja. Nah, ininya tidak mengambil, kita ambil dari hidung. Walad do, sudah kita curi tadi. Nah, enggak terasa. Nah. Baik, berikutnya menebalkan lam. Am walad doddin. Ini banyak. Nah. Atau mengimalahkan lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, pas. Nah. Mengganti nun dengan mim. Am waladdallin. Nah. Baik. Berikutnya membaca lam kurang dari dua harokat. Lam kurang dari dua harokat. Waladdallin. Nah. Atau membaca lam lebih dari 6 harokat. 6. Ini sudah terlalu. 6. Dahulu. Sekarang amin. Kesalahan berikutnya yang biasa terjadi pada kalimah amin. Kesalahan pertama dengan menebalkan hamzah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A-nya panjang. Apa ini? Membesar mulutnya. Amin. Kesalahan kecil di sini. Baik. Membaca hamzah lebih dari 6 harokat. Amin. Kesalahan kecil. Mengimalahkan mim. Amin. Anak kecil ini biasa. Berikutnya mengimalahkan hamzah. Amin. Amin. Membaca mim lebih dari 6 harokat. Amin. Mengambil 6, mengambil dari Sahih Muslim, tapi tidak mengambil orang-orang salaf. Hanya pokoknya dipanjangkan pada amin, dipanjangkan sehingga dipanjangkan semaunya. Yang demikian tidak boleh. Baik. Berikutnya mengqalqalahkan nun. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enak sekali. Memendekkan hamzah. Memendekkan hamzah. Waladdallin. Amin. Amin. Artinya apa amin? Amin. Apa artinya amin? Percaya lah. Amin. Allah mustajib. Kalau amin terpercaya. Berikutnya mentasdidkan mim. Sebenarnya rafidhah. Karena mereka berkeyakinan kalau membaca amin itu batal salatnya. Salatnya batal. Sehingga ditasdidkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dalam surah Al-Maidah. Qasidin menuju wala aminal masjidil haram. Artinya menuju atau berkehendak. Baik. Mengganti nun dengan mim. Memendekkan hamzah dulu tadi. Nomor 8 memendekkan hamzah dan mim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ini banyak ini. Artinya aman. Artinya aman. Amina ya'manu aman. Mengganti nun dengan mim. Amin. Ini jarang. Memanjangkan hamzah dan memendekkan mim. Amin. Abadnya amin. Amin. Amin. Bisa beriman juga bisa. Amin atau orang yang menjaga juga bisa. Kesan-kesan yang besar. Ini harus hati-hati. Yang benar. Amin. Cukup. Terlalu panjang. Jangan juga ngirit. Amin. Baik, masuk berikutnya sekarang. Lihat di bisa Ustaz membacakan surat Al-Fatihah kepada kami dengan beberapa qiraah. 6. Kita selesaikan dulu insyaallah. Selesaikan dulu. 6. Banyak qiraah. Belum baca? Tidak ada bukunya. Nyaman aja dulu. Tapi masuk pada tamhid. Kalau kelari cara pengajaran. Muqaddimah. Langsung aja. Kalimat syukur. Kalimat syukur. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan karunia-Nya. Penulis bisa menyelesaikan buku tamhid ini, yakni buku tentang cara cepat membaca Al-Quran. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua kami dan masyayikh kami yang telah mengarahkan dan mendidik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada murid-murid Ma'had Ittiba'us Sunnah Magetan yang telah meluangkan waktu dan membantu terselesaikannya buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan keridhaan di sisinya. Demikian pula pada rekan-rekan dan pembaca yang telah memberikan kritikan dan saran untuk kesempurnaan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan lipatan pahala. Amin ya rabbal alamin. Penulis Al-Ustaz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Tsauri, hafizahullah taala. Motif penulisan. Awal mula penulisan buku ini adalah ketika penulis melihat sistem yang ada di Yaman, mereka belajar Al-Quran dalam tempo yang cukup lama, 2 tahun, 3 tahun, atau 7 tahun. Bahkan ada yang sudah menyelesaikan studi di Jamiah Islamiyah atau kuliah, namun belum bisa membaca Al-Quran. Ini banyak sekali. Nah, jadi merasa terpanggil. Kenapa orang Yaman yang memakai bahasa Arab setiap harinya tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik? Nah, banyak sekali. Mereka sudah belajar bertahun-tahun, ternyata tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, padahal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi yang lainnya, orang-orang yang orang awam, rasa terpanggil untuk menulis ini. Baik. Setelah penulis amati, ternyata sistem yang dipakai adalah sistem lama, yaitu sistem dieja seperti alif fathah a, ba fathah ba, dan seterusnya, sehingga mereka kesulitan dan mengalami kejenuhan dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya penulis telah berusaha berkali-kali untuk menerjemahkan buku-buku cara membaca Al-Quran yang sudah beredar di Indonesia ke dalam bahasa Arab. Kemudian penulis ajukan kepada sebagian masyayikh Yaman, namun mereka kurang memberikan respon. Demikian pula penulis telah berusaha untuk mengajarkan buku-buku tersebut, namun ada sebagian anak-anak Yaman yang mengalami kebingungan. Mungkin salah penulisan atau kurang memakai kaidah bahasa Arab ataupun yang lainnya, wallahu a'lam. Nah, sebenarnya sudah berkali-kali kita ajukan juga buku Iqra. Nah, sudah kita terjemahkan waktu itu dengan Ustaz Khatib dari Ciamis. Kemudian mau difotokopi, ternyata dibawa orang Yaman dan dikembalikan. Sudah bersusah payah kita terjemahkan, ternyata hilang total. Kita ajukan juga Qira'ati kepada Syekh Yahya. Kemudian Syekh Yahya memberikan banyak ini, termasuk kesalahan-kesalahan yang beliau sebutkan dalam Qira'ati, sehingga ini pun tidak mungkin kita ajarkan di sana karena banyak kesalahan dari Lughah Arabiyah. Terpaksa harus kita mengarang sendiri yang memakai kaidah bahasa Arab. Nah, melihat fenomena tersebut, maka penulis memberanikan diri untuk menyusun buku ini walaupun dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang ada. Misi penulisan. Sebenarnya buku ini hanya ditujukan untuk masyarakat Yaman yang mereka belum mengenal sistem pengajaran Al-Quran tersebut. Ketika sebagian ikhwan salafiyin Indonesia meminta agar buku ini dicetak di Indonesia, maka dengan permintaan tersebut dicetaklah buku ini di negara kita. Perlu diketahui bahwa buku ini mengalami banyak perubahan dan penambahan karena sistem yang penulis pakai diselaraskan dengan situasi dan kondisi Yaman yang mereka selalu memakai bahasa Arab dalam komunikasi sehari-harinya, sehingga penulisannya pun lebih ringkas dan padat. Kemudian menimbang dan melihat masyarakat Indonesia yang notabene memakai bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-harinya, maka penulis paparkan dan jelaskan lebih luas. Nah, jadi sebenarnya tidak kita tulis untuk orang Indonesia, sebenarnya khusus orang-orang Yaman. Akan tapi karena banyak permintaan dan alhamdulillah sudah dicetak di beberapa negara, di Somalia dan di Perancis, kemudian di Aljazair, di Maghrib, dan Saudi sudah sebagian juga sudah mulai mencetak, kemudian di Ethiopia dan lain sebagainya sudah banyak beredar di sana, tapi dengan sistemnya yang dulu jadi agak padat. Nah, sekarang banyak tambahan. Sekarang ini banyak tambahan, kemarin saya tambah sekitar 50 halaman lebih. 50 halaman lebih untuk memberikan kemudahan bagi orang Indonesia. Nah, karena biasanya banyak kesalahan, masih banyak kesalahan. Baik. Keistimewaan. Pertama, disusun secara teratur dan sistematis, dimulai dari fathah, kasroh, dhammah, dan seterusnya. Setelah betul-betul menguasai atau itqan dalam satu pembahasan, baru pindah kepada pembahasan yang lain, sehingga murid insya Allah ta'ala tidak begitu mengalami kesulitan dan kecenderungan dalam membaca. Misalnya saja dalam jilid 1 tidak ada satupun harakat kasrah. Nah, jilid 1 semuanya tidak ada harakat kasrah. Nah, setelah faham betul harakat fathah berpindah ke kasrah ataupun ke dhammah dan sebagainya. Jadi secara teratur. Nah, keistimewaan kedua, buku ini bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Bahkan para pengajar Al-Quran masih membutuhkan pembahasan ini, terutama pada jilid yang keempat dan kelima. Jilid keempat dan kelima, para pengajar TK TPA yang belum lulus. Ini jilid empat dan lima yang perlu diketahui, karena kita ambil memang sengaja kalimat-kalimat yang agak asing bagi kalangan masyarakat, sehingga sebenarnya buku ini bukan hanya sebatas untuk anak TK, para asatid pun membutuhkan, apalagi para pengajar yang mau memberikan contoh-contoh dari ilmu tajwid untuk lebih mendalami dalam buku ini. Nah, ketika disusun melalui pengambilan kalimat Al-Quran, Al-Hadis, An-Nahu, As-Sharh dan bahasa Arab, mulai jilid 2 sampai jilid 5 dan sebagian jilid 1. Karena pada jilid 1 masih terbatas kosakatanya. Ayat jilid 1 masih terbatas aba. Nah, bahasa Arabnya mau nyari kemana bingung. Nah, yang artinya aba, jaba'a. Nah, bingung, makanya belum bisa kita masukkan. Nah. Keistimewaan keempat, telah mendapatkan tazkiyah dari para ulama Yaman. Seperti Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri secara tertulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusobi, Syekh Ahmad Al-Wusobi, dan lain-lain secara lisan dengan judul buku Iqra Qiraati. Nah, judulnya Iqra Qiraati waktu itu. Nah, walaupun sebenarnya tazkiyah ini bukan istilahnya apa menjadi tujuan, bukan tujuan. Nah, yang penting bermanfaat, walaupun tidak ada tazkiyah, ada khair kathir. Nah, tadi kemarin ketika kita ajarkan di Yaman, nah, badal keberhasilan luar biasa. Ketika kita ajarkan ikhlaq-ikhlaq-ati waktu itu, luar biasa. Namun ada orang-orang Yaman yang tidak mau mengambil ini dengan alasan buku ikhlaq-ikhlaq-ati tidak ada tazkiyah dari masyayikh. Kami tidak mau memakainya. Kami tetap mau pakai sistem yang lama. Nah, alif fathah a, ba fathah ba. Nah, ya terpaksa ya. Bagaimana ini? Kita ini mau merubah sistem Yaman. Yaman biar tidak ketinggalan. Mereka adalah generasi yang luar biasa kalau menghafal. Kalau terlambat dalam membaca, tentunya akan terlambat pula dalam menghafal. Terpaksa kita harus langsung berhadapan dengan Syekh Yahya untuk minta tazkiyah. Dan beliau memberikan tazkiyah. Nah, kelima, telah diajarkan buku ini di Yaman, Somalia, Ethiopia, dan Indonesia. Dan lain-lainnya, masih banyak yang belum tercantumkan sih, tadi saya sebutkan. Nah. Keenam, pembahasan tajwid secara lengkap dan sistematis diiringi dengan contoh-contoh dari Al-Quran. Nah, jilid 5 dan jilid 6 semuanya kita ambil. Nah, kalau kita bahas sulit. Nah, alhamdulillah dibantu oleh teman-teman dari para hafal yang di Magetan, sehingga bisa terkumpul dengan contoh-contoh yang cukup banyak. Nah, ketujuh, disusun dengan tulisan Rasem Utsmani yang mencakup qiraah Asyarah Al-Mutawatirah. Nah, jadi kita ambil langsung dari Mushaf Saudi. Ya, sengaja, karena banyak orang yang kalau membaca dengan tidak pakai langsung sistem yang ada di Saudi, selesai membaca Mushaf Indonesia untuk membaca Mushaf Saudi tidak bisa. Banyak yang demikian. Tapi kalau dari Mushaf Saudi mau membaca Mushaf Indonesia sangat mudah. Nah, makanya langsung kita adakan sistem Alas Al-Thamani yang memakai Mushaf dari Saudi Arabia. Nah, kedelapan, insyaAllah ta'ala buku ini terbebas dari bid'ah dan khurafat serta pelanggaran syariat Islam. Seperti gambar-gambar makhluk hidup ataupun doa-doa yang bid'ah-bid'ah sebagaimana orang Sufiyah memakai doa-doa yang tidak warid dari Rasulullah SAW. Nah, kesembilan, buku ini tidak ada ikatan dengan salah satu organisasi manapun. Nah, yang jelas yang mau mengajarkan tidak harus mengambil tazkiyah dari saya. Yang bisa mengajarkan, diajarkan. Nah, apakah perlu mengikuti daurah? Tidak perlu. Yang mau mengikuti daurah, alhamdulillah. Yang tidak bisa mengikuti daurah juga tidak mengapa mengajar. Nah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebab kalau enggak kita tutupi, nah kekurangan dari salafiyin, hizbiyin nanti akan bergerak. Ya ala sunnah, nam sabiku fa inna hizbiyin sabbakun. Ya ala sunnah, dahului. Nah, lomba-lombalah kalian, karena orang-orang hizbiyin itu saling mendahului. Kalau kalian tidak segera mengajar sesuai dengan kemampuan masing-masing, orang-orang hizbiyin yang akan menutup ini semuanya. Nah, TKA, TK, TPA, segera diajari sesuai dengan kemampuan masing-masing yang mampu mengajar Al-Quran, mengajar Nahu, dan sebagainya. Jangan sampai malas-malas untuk dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan terus-menerus menambah wawasan dan keilmuan. Nah, baik. Sistem pengajaran secara umum. Pertama, mengajar satu persatu, yaitu seorang murid langsung berhadapan dengan guru. Nah, diusahakan. Nah, seorang guru bisa membaca dari baliknya begini. Muridnya misalnya ini, kita duduk. Nah, kita bisa baca dari baliknya sini. Jadi murid membaca di sini. Bukan sebaliknya. Kita baca dari sini, muridnya suruh baca dari situ. Bingung. Nah, kalau kita terbiasa dengan demikian, sudah bisa. Ba, ta, ta, ba, ba, ba. Sudah bisa. Walaupun terbalik. Nah, yang penting sering latihan. Nah, jadi usahakan hakal cara membacanya. Jemberg di sebelah sini kita dari belakang. Nah, cara membacanya kita dari terbalik. Nah, muridnya biar baca langsung. Jangan membaca dari samping begini. Kemudian muridnya membacanya begini. Nah, enggak jelas ini nanti. Nah, usahakan muridnya di depan begini. Kita baca cukup begini. Masya Allah, tamam. Nah, ayo. Kedua, guru hanya menerangkan pokok-pokok pelajaran pada baris pertama masing-masing bab yang tulisannya lebih besar dari kalimat-kalimat setelahnya. Jadi guru cukup menerangkan ini, bagian atas saja. A, B, coba tirukan. A, B. Sudah, selesai. Kalau murid sudah bisa baca, sudah. Yang ke bawah ini murid semua yang baca. Nah, kita cukup menyimak aja. A, B, gitu aja. Guru hanya menerangkan ini bagian judul saja. Tidak perlu banyak cerewet. Nah, tidak banyak cerewet. Nah, ini harakatnya fata, ini ada titiknya di bawah. Enggak, sudah, langsung aja A, B, selesai. Nah, dan tidak usah dieja alif fathah A, ba fathah ba, enggak usah. Langsung A, B. Nah, baik. Ketika dilarang mengeja seperti alif fathah A, ba fathah ba, fathah ta, dan seterusnya. Nah, karena kalau alif fathah a, berpikir tiga kali, alif dulu, kemudian fathah, kemudian ba, berpikir tiga kali. Tapi kalau a, berpikir berapa kali? Sekali, ya tidak lebih mudah, makanya a. Nah, karena sistem ini selain sulit diterima oleh murid, juga dibutuhkan tenaga dan pikiran ekstra keras untuk bisa memahaminya dan mampu membaca dengan baik. Nah, berikutnya yang keempat, murid disuruh meniru apa yang diajarkan guru pada masing-masing judul tersebut. Setelah itu murid disuruh membaca sendiri. Sedang guru hanya sebagai penyimak bacaan dan pembetul bila terjadi kesalahan. Cukup sebagai penyimak saja. Nah, dan pembetul kesalahan. Jadi murid yang aktif. Ya. Jadi guru hanya sekedar menyimak dan memberikan sanjungan kalau benar bacaannya. Nah, kelima, cara membacanya dari arah kanan menuju kiri. Nah, dari arah kanan ke kiri, ini dari kebiasaan dari bahasa Arab begitu, dari kanan ke kiri. Kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Nah, keenam, setiap murid membaca dengan benar pada masing-masing kolom, maka guru langsung berikan sanjungan seperti bagus, pintar, masya Allah, terus, naam, dan sebagainya. Karena sifat anak masih suka dipuji, maka dengan pujian ini insya Allah mereka lebih semangat untuk belajar. Coba tunjukkan anak kecil di sini satu aja coba. Ini yang kemarin, setengah segini. Tahal ya. Setengah. Coba dari sini. Ini anak Ambon pemberani. Masya Allah. Baik. Sekarang coba dibaca. A, B. Baca. Diulang sekali lagi. A, B. Nah, sekarang baca coba. Pintar. Masya Allah, bagus. Ya, tamam. Ewa. Bagus sekali. Pokoknya terus ada sanjungan pinter, masya Allah, ewah. Nah, nanti langsung telinganya besar nanti. Alhamdulillah, bagus sekali, masya Allah. Nah, besok langsung dapat hadiah dari orang tuanya, insya Allah. Taib. Nah, alhamdulillah. Nah, bagus. Nah. Jadi setiap apa? Setiap baca benar dikasih sanjungan, masya Allah, pinter. Nah, haka. Jadi jangan sampai goblok kamu. Nah. Dasar. Nah. Jadi kalau orang Ambon katanya kamu kera. Nah. Iya. Nah. Saya kera kecil, kamu kera besar. Kamu anak kera. Iya, kamu ibu kera. Sudah tambah ramai nanti. Enggak jadi belajar. Nah. Jadi usahakan disanjung. Kalau enggak bisa, kurang sedikit saja. Nah, begitu. Nah. Ewa. 7. Kalau murid salah dalam baca, maka guru hanya mengingatkan seperti perkataan, masa begitu, awas, coba ulangi, atau memberikan titian ingatan. Misalnya, kalau ada titiknya dibaca apa, akan tapi kalau dengan tahapan ini masih belum bisa membaca, maka guru baru mengingatkannya. Kalau bisa, karena roh dibaca za, kalau naam, za itu ada titiknya, kalau enggak ada titiknya dibaca apa, nah, begitu. Jadi dikasih ingatan dulu. Jangan langsung dibetulkan, biar berpikir. Nah, jadilah, jangan langsung ngorok. Dibiarkan dulu berpikir. Nah, dikasih titian ingatan. Kalau misalkan ada bak, ini ada bak, di bawahnya ada jagung satu. Di bawahnya dibaca apa? Bak. Nah, pinter. Nah, gitu. Dikasih titian ingatan. Nah. 8. Dilarang keras bagi seorang guru untuk menghina muridnya ketika salah dalam membaca. Tetapi seyogianya guru memberikan dorongan dan motivasi agar murid terus semangat belajar. Kalau sering menghina, lebih jelas nanti. Murid malas belajar. Pasti itu. Nah. 9. Guru yang suka marah, mencerca dan menghina menyebabkan murid malas belajar. Nah, ini kenyataan. Jadi usahakan disanjung dan jangan dihina. Anak kecil masih suka disanjung. Nah. 10. Murid-murid yang sedang menunggu giliran untuk membaca hendaknya diberi tugas seperti menulis halaman yang mau dibaca, menyalin tulisan Arab ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Bisa juga guru menulis hadis, doa-doa, syair, kemudian murid disuruh menulis ke dalam buku tulisnya. Tujuannya agar murid menggunakan waktu dengan baik dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Setelah selesai menulis, guru memberikan penilaian. Tadi misalnya satu tadi membaca, yang lainnya suruh nulis. Nulis halaman yang mau dibaca, atau menulis al-hadis, atau mengganti bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, atau bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jadi disibukkan supaya tidak lompat ke sana kemari, nah, lari-lari ke sana kemari, menghancurkan kaca sebagainya. Nah, diupayakan betul-betul tenang keadaannya. Nah. 11. Diharapkan jangan sampai pindah ke halaman setelahnya sebelum itqan atau mantap dalam baca, karena semakin tambah halaman, semakin sulit bacaannya. Jadi sebelum mungkin, dalam satu halaman tidak boleh pindah ke halaman berikutnya. Karena terus bertambah, terus sulit. Semakin tambah halaman, semakin sulit. Kalau halaman pertama tidak bisa, halaman kedua pasti tidak bisa. Nah, jadi semakin tambah halaman, semakin sulit. Nah. 12. Ketika murid selesai membaca, maka guru memberikan penilaian hasil bacaan tersebut di kartu santri pada halaman terakhir masing-masing jilid. Dengan menulis nama guru, halaman, keterangan hasil bacaan dengan tulisan lanjut atau ulang. Nah, ini bisa dilihat di ini bitaqah talib di sini. Dia nulis halaman berapa, shafah di sini halaman, al-mudarris namanya Ahmad misalnya, an-natijah misalnya wasil au a'id. Nah, teruskan atau ulang. Nah, bisa juga bahasa Indonesia. Dan halaman 20 misalnya mudarris Ahmad an-natijah terus atau ulang, tergantung dari apa bacanya. 13. Kriteria penulisan hasil bacaan disesuaikan dengan kemahiran bacaan murid. Baik. 14. Cara membacanya tidak harus satu halaman. Bagi murid yang mampu membaca dua halaman diberikan kesempatan dan sanjungan agar bisa cepat menyelesaikan pelajaran. Demikian pula jika murid sangat berat untuk membaca, maka boleh membaca setengah halaman. Nah, jadi kalau muridnya sangat cepat membaca dan bagus, boleh suruh membaca 2 halaman atau 3 halaman untuk memberikan semangat. Nah, bagi yang lambat cukup setengah halaman. Ke-15. Sebaiknya masing-masing guru hanya mengajar maksimal 10 orang supaya lebih bisa terkondisikan. Ini kalau 1 jam, tapi kalau 2 jam bisa ngajar 20. Nah, 1 jam ini usahakan cukup 10 anak didik. Tapi kalau 2 jam bisa 20 dan seterusnya. Nah, bila murid jumlahnya terlalu banyak, maka bisa dengan sistem klasikal. Namun sistem ini kurang efektif karena ditinjau dari struktur kemampuan yang berbeda serta kurangnya waktu mereka untuk bisa membaca dengan baik. Nah, klasikal membaca bersama-sama, kadang-kadang murid pinter, kadang-kadang tidak bisa. Nah, ini hasilnya kurang bagus. Sistem satu persatu ini yang paling bagus. Nah, jadi kadang-kadang murid sudah lancar, tidak pindah-pindah karena menunggu murid yang lambat tadi. Nah, tapi kalau dengan sistem satu persatu, membuat yang lainnya ini semangat untuk bisa mengejar temannya. Baik. Ke-17, bagi murid yang baru masuk tidak harus membaca mulai jilid pertama, karena kemungkinan sudah belajar sebelumnya. Maka guru mencoba untuk menguji bagian imtihan di akhir masing-masing jilid. Dimulai dengan imtihan jilid pertama, kalau lulus maka diuji dengan jilid kedua. Kalau tidak mampu, maka murid tadi mulai membaca awal jilid kedua dan begitu seterusnya. Misalnya ada murid baru, langsung aja ambil jilid dua misalnya. Bagian imtihan. Bagian terakhir imtihan pada halaman 32 misalnya. Kalau diuji halaman 32 ini bisa lancar membacanya, langsung diuji pada jilid berapa? Jilid 3. Nah, jilid 3 bagian terakhir ini juga imtihan. Kalau jilid 3 ternyata enggak mampu, berarti dimulai dari awal jilid 3. Nah, jadi tidak harus membaca dari awal dari juz 1. Nah, karena mungkin sudah belajar sebelumnya. Makanya sekali lagi tidak harus membaca dari jilid pertama, tergantung dari kemampuannya masing-masing. Makanya kadang-kadang satu kelas ada yang jilid 5, ada yang jilid 1, ada yang jilid 4. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik. Sistem pengajaran jilid 1. Pertama, lihat sistem pengajaran secara umum pada pembahasan sebelumnya. Ini sistem pengajaran secara umum berlaku terus-menerus sampai jilid 5. Nah, sampai jilid 5 ini usahakan betul-betul difahami. Nah, kedua, cara membacanya dengan sangat pendek, tidak boleh dibaca panjang, karena faktor kesalahan ini membuat murid tidak bisa membedakan mana bacaan panjang mat atau bacaan pendek koser pada jilid berikutnya. Nah, jadi usahakan pendek-pendek. A, ba, da, ja, ja, kho, da, ro. Tidak boleh da, ro. Nah, kalau dibikin panjang-panjang, nanti masuk bagian mat atau bagian bacaan panjang, tidak bisa membedakan nanti. Usahakan jilid pertama betul-betul pendek bacanya. A, ba, nah, ba, ta, ro, za, misalnya. Nah. Ketiga, pada baris terakhir, murid disuruh membaca tanpa melihat tulisan atau menghafal. Nah, usahakan yang terakhir ini ditutup. Nah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, da, ro, za, sa, sha, so, do, to, do, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Nah, selesai. Ya, enggak? Nah. Keempat, tidak boleh dikenalkan bacaan fathah, alif, ba, dan seterusnya. Akan tapi cukup baca secara langsung karena sistem ini akan beratkan murid. Tidak boleh dieja. Nah, sekali tidak boleh dieja. Alif, fathah, a, ba, fathah, fa. Nah. Kelima, pada jilid ini tidak ada harokat kecuali fathah. Setelah itqan baru pindah ke harokat lainnya. Keenam, halaman terakhir bab imtihan dengan memperhatikan perbedaan huruf satu dengan lainnya. Karena kesalahan ini kadang-kadang bisa merubah arti. Baik, sekarang kita coba praktek sekarang jilid 1. Dibuka. Afan, antum saya anggap anak-anak kecil sekarang. Anak-anak TK, TPA. Siap kan? Alhamdulillah. Baik. Yang pertama, halaman kedua, melihat halaman kedua. Kita baca A, ba, jami'an A, Diulang sekali lagi. A ba. Pendek bacanya. A ba. Coba setelahnya dibaca bersama-sama. Mulai. Masya Allah. A bawahnya ini bukan aba. Diulang. Ini bawahnya langsung. Sudah selesai. A. Coba diulang sekali lagi. A. Pinter. A. Masya Allah. Ayo. Pinter. Bagus. Masya Allah. Ampun manisi. Ewa. Pinter. Ewa. Wasit. Stamir. Naam. Ewa. Terakhir tutup. Tutup. Terakhir aba. Coba tutup bukunya. Pinter. Yogani Sinten katanya. Anak siapa katanya. Tadi kalau Ustadz yang nakal, nah, ini punya saudara perempuan enggak katanya. Ini namanya guru lab ini. Nah, bilang punya saudara perempuan apa tidak, punya kakak apa tidak katanya. Ini namanya mudaris yang lab. Nah, mudaris yang suka main-main. Nah, bagian berikutnya. Halaman berikutnya, Masya Allah sudah pintar sekarang. Besok masuk pada halaman ketiga. Nah, ba ta sama-sama. Ba-ta. Sekali lagi, ba ta ta. Nah, sekarang nanti dulu. Nah, sekarang bawahnya dibaca sama-sama. Mulai. Ba-ta. Masya Allah. Ba-ta. Ewa. Ba-ta. Pintar. Bagus. Tamam. Ayo. Masya Allah. Ayo. Pinter. Masya Allah. Pinter. Wasil. Stamir. Masya Allah. Abata, Masya Allah. Nah, pinter sekali ini anak ini. Nah, memang ampun manisi ini. Nah, sekarang anak kecil ini praktek ini. Nah, coba sini, yang paling belakang gemuk ini, coba sini. Ampun manisi ke sini, coba. Arab ini, nah, orang Arab pemberani. Nah, coba pemberani biasanya. Gak berani? Berani bukan Arab ini. Gak berani, coba yang berani siapa ini? Hah? Eh coba sini. Eh abang ke sini. Eh fadal, Masya Allah. Ayo ke sini nam. Ah, pinter Masya Allah. Ini baru jagoan. Ambon asli. Nah. Namanya siapa? Arfandi, Masya Allah, pinter, Masya Allah. Coba dibaca, ta-sa. Masya Allah. Sekali lagi, ta-sa. Ta-sa. Lihat sini, sa. Ewa, coba baca. Pinter. Nanti dulu. Nah, ta-sa. Ulang sekali lagi. Ewa. Ewa. Masya Allah. Pinter. Ewa. Masya Allah. Pendek-pendek saja sekali lagi. A, ba, ta. Pendek-pendek. Ewa. Masya Allah. Pinter. Wasit. Ewa. Sekali lagi. Ewa. Coba dihafalkan. Abatasa. Pintar, Masya Allah. Nah, pintar sekali. Nah. Mafhum cara pengajarannya. Nah. Sampai terakhir demikian. Jadi sampai terakhir sistem pengajarannya demikian. Sekarang masuk pada halaman 27. Nah, sampai selesai sudah. Sampai jam berapa nanti? Nah, pada halaman 27 usahakan betul-betul beda, karena salah pengucapan, salah arti antara a dan a, ba, fa, ta, wa, ta, nah, sa, wa, sa. Usahakan betul-betul beda di sini. Nah, beda. Nah, kemudian imtihan di sini sudah mulai. Nah, masuk lughah Arabiyah. Beda antara halaqa dengan khalaqa dengan ghalaqa. Halaqa artinya apa? Mencukur, halak. Khalaqa menciptakan, ghalaqa menutup. Nah, jadi kalau misalnya guru-guru TKTPA memahami yang ada di sini, sudah mufradatnya banyak sekali ini mufradat. Selain mengajar Al-Qur'an juga menambah enam lughah Arabiyah. Halaqa mencukur, khalaqa menciptakan, ghalaqa menutup, sakara mabuk, syakara bersyukur, sahara wadi. Nah, qa'ada duduk, qa'ada sopir, qa'ada es. Nah, ini ada artinya semuanya. Jadi kalau bisa sekalian apa memahami ini, nah, bisa menambah lughah Arabiyah. Baik, kita baca imtihan sekarang. Imtihan, dengan melihat pada halaman 28. Imtihan usahakan kalau memang ada enam orang yang paling pintar dalam bacaan, nah, disuruh menghadap kepada yang paling pintar ini. Tapi kalau enggak ada, ya sudah, pengajarnya yang menguji. Nah, pengajarnya yang menguji. Nah, kita baca bersama-sama. Coba langsung mulai. Putus-putus bacanya. Ha la ko. Demian. Ha la ko. Ewa. Ho la ko. Tamam. Ho la ko. Fasil. Sa ka ho. Ewa. Sa ka ho. Tamam. So ha ho. Masya Allah. Ho ada. Pinter. Ho ada. Nam. Ka ada. Fasil. Ha da sa. Ewa. Ha da sa. Ho da sa. Ewa. Ho ro ka. Ewa. Wasil. Asako. Tamam. Asako. Wais. Asako. Ewa. Hamala. Stamir. Hamala. Omala. Tamam. Jawaja. Ewa. Jawaja. Stamir. Jawaja. Ewa. Adaba. Masya Allah. Adaba. Adaba. Ewa. Salasa. Salasa. Tamam. Solasa. Ewa. Akoro. Akaro. Ewa. Akoro. Masya Allah, pintar sekali. Nah, entahaina. Nah, jadi selesai sudah 6 jilid pertama. Masuk pada jilid kedua. Sistem pengajaran jilid kedua. Pertama, lihatlah sistem pengajaran secara umum pada jilid pertama. Nah, berlaku terus jilid. Nah. Kedua, membacanya tetap terputus-putus walaupun tulisan telah tersambung. Nah, karena anak-anak biasanya masih berpikir lain halnya dengan taman kawak-kawak. Nah, taman yang sudah berlampau. Nah, sudah tidak masuk ke taman kanak-kanak lagi. Jadi bacanya dengan cepat. Kalau anak-anak biasanya berpikir da-ro-a, makanya berpikir. Kalau kita mungkin da-ro-a, selesai. Anak berpikir, makanya cukup dibaca terputus-putus. Nah, kecuali kalau yang mampu membaca secara sambung, maka tidak mengapa membaca demikian. Akan tetapi biasanya murid cenderung tidak bisa membedakan bacaan panjang dan pendek. Ketiga, halaman ke-8 dikenalkan beberapa macam penulisan huruf mim, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, lihat 88. Nah, beberapa penulisan mim. Di awal, di tengah, kemudian di akhir. Nah, baik. halaman 11. Langsung. Keempat, halaman ke-11 dikenalkan beberapa macam tulisan ha. Nah, kemudian di situ ada ba yang kecil itu salah itu. Nah, halaman 11 ya, ha ha ha itu kan ada ba kecil itu. Itu salah. Komputer tidak bisa mengambil itu kecuali dengan mencantumkan ba. Begitu pindah komputer muncul lagi ternyata. Nah, sudah dihapus ternyata muncul lagi. Itu bukan ba, dihilangkan itu. Nah, dikenalkan beberapa bacaan dan hak. Baik. Halaman ke-12, murid sudah dikenalkan bacaan mat atau bacaan panjang. Upayakan murid bisa membaca dua harokat. Diupayakan, halaman 12 diupayakan bisa membaca dua harokat. Nah. Sedangkan pada halaman 16 dikenalkan bacaan panjang yang tertulis setelahnya alif kecil. Panjang bacaannya sekitar dua harokat. Nah, halaman 16. Nah, 16 itu ada di Al-Quran banyak sekali. Ka setelahnya alif kecil. Atau maliki juga ada alif kecil situ. Nah, pengganti alif. Nah. Pada halaman 17 dikenalkan hamzah setelahnya alif. Panjang bacaannya sekitar dua harokat. Nah, A yang di setelahnya alif. Nah, atau di atas ya situ. Nah. Halaman 18 dikenalkan ya sebagai pengganti alif. Panjang bacaannya sekitar dua harokat. Nah. Ya pengganti alif. Sako, sako, ada, ada. Baik. Sedangkan pada halaman 20 mulai dikenalkan kasroh. Meskipun demikian membacanya tetap terputus-putus dan secara langsung. Nah. Ya, ma, ma, mi. Nanti insyaallah nanti. Nah. Kemudian pada halaman 22 mulai dikenalkan hak domir yang dibaca panjang. Hak domir dibaca panjang, yang hi di situ, setelahnya tertulis yang kayak ya. Nah, setelahnya kayak ya, ini bacaan panjang. Pada halaman 23 dikenalkan kasroh setelahnya ya sukun yang dibaca panjang dua harokat. Setelahnya. Pada ya. Halaman 24 dikenalkan beberapa macam penulisan tak. Tak marbutah wa tak matwi ya. Nah. Sedangkan pada halaman 27 dikenalkan harokat dhammah yang dibaca pendek. Nam, bi, bi, bu. Nam, dibaca pendek. Pada halaman 28 dikenalkan harokat dhammah setelahnya wawu dibaca sekitar dua harokat. Taib. Nam. Pada halaman 29 dikenalkan harokat dhammah setelahnya wawu dan alif dibaca sekitar dua harokat, sedangkan alif dianggap tidak ada. Jadi, kok alif tadi? Kayaknya clear, coba diulangin lagi. Halaman berapa? 29. Halaman 29. Ah. Halaman 29 dikenalkan harokat dhammah setelahnya wawu dan alif dibaca sekitar dua harokat. Wawu dan alif dibaca dua harokat. Sedangkan alif dianggap tidak ada. Nah, alif dianggap tidak ada. Nah. Halaman 30 dikenalkan hak dhammah yang setelahnya wawu kecil sebagai pertanda bacaan panjang sekitar dua harokat. Nah, hu, walahu, nah, ma'ahu, taib. Halaman 31 murid disuruh membaca dengan wazan sistem nahwu dan bagus jika dibaca bersama-sama. Tajawaza, yatajawazu, la tatajawazu, hakala. Baik, sekarang kita baca. Terapkan. Jadi guru hanya menjelaskan nah, judul-judul aja. Halaman 1 kita lihat pada jilid 2. Ba-a-na. Jami'an. Ba-a-na. Ba-a-na. Na-ba-ta. Na-ba-ta. Na-ba-ta. Nah, setelahnya sama-sama mulai. Ba-a-na. Ewa. Na-ba-a. Tamam. Ba-a-na. Wasit. Ba-a-ro. Ewa. Ba-na-ta. Tamam. Za-na-a. Ewa. Wasil. Za'aruf. Stamir. Awana. Za'arufa. Ewa. Wazahu. Tamam. Za'aruna. Ewa. Arusa. Tabam. Tabata. Stamir. Tata'a. Ya. Hataya. Rozahu. Stamir. Waza'a. Arufa. Masya Allah. Za'arufa. Ewa. Azahu. Tamam. Zana'a. Masya Allah. Khorofa. Ulangi. Masyata. Coba diulangi. Khorofa. Ewa. Masyata. Tamam. Jaroja. Basil. Jaroha. Mm-mm. Banana. Ewa. Sabana. Tamam. Nabaha. Ewa. Abata. Stamir. Adaba. Tamam. Arosha. Ewa. Adaba. Mm-mm. Baata. Ewa. Jaroha. Mm-mm. Masya Allah, pintar, pintar, Masya Allah. Nah. Demikian cara pengajaran. Nah, pengajaran. Nah. Jadi sampai nanti pada halaman 12 nanti. Nah. Sama pengajarannya. Nah. Kayaknya sudah mau persiapan untuk berbuka ini. Nah, sekian dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan. Badal Isya. Nah, badal maghrib biasanya masih makan-makan. Nah, bagi yang makan, hilang.